Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-musannifu rahimahullah, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab adalah taghyiru, perubahan, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimi, kata, perubahan, akhir, harokat-harokat akhir kata, likhtilafi, karena perbedaan, likhtilafi, karena perbedaan, al-awamili, amil-amil, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, kepadanya, lafzon, baik secara lafad, au takdiron, atau dikira-kira. Ya. Ini, kita ulangi. Al-i'rabu huwa, i'rab itu adalah taghyiru, perubahan, awakhiri, akhir-akhir al-kalimi, kata. Likhtilafi, karena perbedaan, al-awamil, amil, faktor. Karena perbedaan faktor-faktor, ad-dakhilati, yang masuk alaiha, kepadanya. Lafzon, baik secara lafad, au takdiron, ataupun dikira-kira. Ya. Kita akan jelaskan. Al-i'rab. Al-i'rab secara bahasa artinya al-i'rab itu adalah nampak atau jelas. Al-ibanatu wal-izharu secara bahasa. Ya. Secara istilah yang sebagaimana diterjemahkan atau ditulis di buku kita, apa itu i'rab? I'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah kata. Ya. Karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, baik secara lafad maupun secara takdir, dikira-kira. Ya. Baik. Misalnya, saya tulis, apaan tulis ya? Hadza kitabun. Ra'aitu kitaban. Ya, nazartu ila kitabin. Hadza kitabun. Apa harokat akhirnya? Dhamma. Ra'aitu kitaban. Juga berubah. Ya, tadi dari dhamma menuju fathah. Ra'aitu kitaban. Nazartu ila kitabin, berubah menjadi kasroh ya gampangnya, atau ini nasob, ini jar. Ya. Nah, perubahan inilah yang dinamakan apa? I'rab. Perubahan harokat akhir sebuah kata karena perbedaan amil. Apa itu amil? Amil itu kalau kita terjemahkan faktor perubah. Di sini ada hadza. Ya. Sebagai mubtada. Khobar. Dia marfu. Kenapa dia marfu? Karena adanya mubtada. Ya. Ra'aitu kitaban. Di sini ada amilnya. faktor perubahnya. Yang menjadikan kitabun doma itu hadza. Yang menjadikan kitaban pada contoh kedua itu ra'aitu, ada fi'il dan fa'il. Ini amilnya, faktor perubahnya. Kemudian nazartu, kan ya? Ila, ya. Nazartu ila kitabin. Kitabin berubah dari dhammah menjadi fathah kemudian berakhir dengan kasroh. Karena ada ila. Perubahnya adalah ila. Nah, ini yang saya garis bawahi itu adalah amil. Faktor perubahan, dan kita akan membahas amil nanti di depan. Apa saja yang bisa merubah sebuah isim atau sebuah fi'il. Ini contoh isim ya. Kalau contoh fi'il, kita ambil contoh yusafiru Muhammadun lan yusafiro Muhammadun lam yusafir Muhammadun. Lihat ke bentuk fi'il. Fi'il pertama harokat akhirnya apa? Dhamma, yusafiru. Fi'il kedua harokat akhirnya fathah. Fi'il ketiga harokat akhirnya sukun. Nah, perubahan inilah yang dinamakan i'rab. Tadi dhamma fathah kasroh, dhamma fathah sukun. Kenapa yang ini enggak ada kasroh, enggak ada sukun, dan kenapa enggak, yang ini enggak ada kasroh? Akan kita bahas. Ya, berikutnya kata musannif, lihtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdzan aw taqdiran. Ya. Hadza kitabun. Perubahannya nampak. Kitabun. Ada domahnya di situ. Ra'aitu kitaban. Nampak. Ini secara lafad. Ya, maksud dari lafad itu dia. Lafad dan harokatnya sama. Sesuai dengan domah-domah dibaca. Ini yang maksud dari lafdon. Au takdiron. Atau yang dikira-kira. Ya. Yang dikira-kira maksudnya gimana? Dalam sebuah contoh. Disebutkan. Tadi kita lihat kitabun, kitaban, kitabin, yusafiru, yusafiro, yusafir. Perubahannya secara lafaz nampak. Dhammah dengan dhammah. Fathah dengan fathah. Sukun nampak sukunnya. Ini maksud dari lafzon. Au takdiron atau perubahan yang dikira-kira. Seperti ini. Yadu'u al-fata al-qadi. Yadu'ul fata al-qadiyah ya. Wa ghulami. Yadu'ul qadi al-fata wa ghulami. Yadu'u al-qadi al-fata wa ghulami. Kalau ini kan nampak. Lafadznya nampak, domah dengan domah, fathah dengan fathahnya. Nah, pada contoh yang ini, yang paling bawah, au takdiron, dia dikira-kira, seperti yadu'u. Ya, yadu'u, ini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Tapi enggak nampak domahnya. Kenapa enggak nampak? Ya. Karena ada sebab. Sebab yang menjadikannya tidak nampak. Atau al-qadi juga harusnya dia menjadi dhamma ya, menjadi rafa, tapi tidak nampak, malah menjadi kasroh, seakan-akan itu kasroh. Al-qadi, kenapa enggak kita bikin al-qadi saja? Ada beberapa sebab dan alasan. Atau al-fata, nah al-fata ini juga ada sebab yang melarang dia untuk menampakkan harakat seperti yang di atas-atasnya. Al-fata ini harusnya dia dhamma. Jadi ini semua harusnya dhamma, ini juga harusnya dhamma. Ini harusnya fathah ya. Tapi fathahnya enggak nampak. Loh, ini ada fathah pada ta. Itu pada ta bukan di akhirnya. Akhirnya apa? Alif, alif maksurah. Dan yang terakhir juga gulami. Ini aslinya juga harus fathah. Tapi kenapa menjadi kasroh? Ada sebab yang menyembunyikan harokat aslinya. Ya, akan kita sebutkan. Jadi perubahan yang terjadi pada isim dan pada fiil itu dua hal, itu terbagi dua ya, dua jenis maksudnya. Yang pertama, lafadznya nampak. Seperti yang kita contohkan. Muhammadun atau kitabun, kitaban, kitabin. Kemudian, yusafiru, yusafiro atau yusafir. Lafdzon. Au takdirun atau dikira-kira. Seperti yadu'um. Yadu'um, itu kalau kita ungkapkan dia tidak seperti itu harusnya. Harusnya dia yada'u. Yada'u. Tapi karena beratnya di lisan untuk mengucapkan waw diharokati dengan dommah, maka digantilah dommahnya dengan sukun saja. Jadi yada'u. Nah ini maksudnya dikira-kira. Takdir. Atau al-qadi. Al-qadi juga harusnya al-qadiyu. Tapi ketika huruf ya didomahkan dan sebelumnya berharokat kasroh, ini berat. Dari kasroh ke atas itu berat. Coba saja antum sebutkan al-qadiyu, berat, agak sedikit susah pergerakan lidah, pergerakan bibir. Makanya al-qadiyu ya-nya dihilangkan ya, karena berat, astiqol. Al-fata juga sama, ada alasannya yaitu at-ta'adzur. Karena enggak mungkin dikasih dommah di akhirnya. Dan yang terakhir, gulami. Harusnya gula mai. Ya. Tapi karena ada ya mutakallim, maka diberilah uzur. Uzurnya, takdirnya adalah munasabatul harokah. Pencocokan harokat dengan huruf ya mutakallim. Ini akan kita baca di depan insyaallah. Biar tidak terulang. Ya. Intinya, i'rab itu perubahan harokat akhir pada sebuah kata disebabkan adanya amil yang masuk kepada kata-kata tersebut. Ya. Dan perubahan tersebut bisa nampak lafdzon atau bisa dikira-kira, sebagaimana yang tadi kita sedikit singgung. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, bisa dilihat ke buku, wa aqsamuhu arba'atun. Dan pembagian i'rab ini ada empat. Yang pertama raf'un, rafa, ya, raf'un. Yang kedua nasbun. Yang ketiga khafdun. Yang keempat jazmun. Ya, khafdun, nasbun, khafdun, raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Empat jenis atau empat bagian i'rab. Apa itu rofa? Ya. Rofa itu adalah sebuah ungkapan berupa dommah atau yang mewakilinya. Gampangnya rofa itu dommah. Ya. Apa itu nasab? Nasab itu sebuah ungkapan dari fathah atau yang mewakilinya. Ya. Jadi rofa itu gampangnya dommah, nasab itu gampangnya fathah. Kemudian khofat, karena beliau mengikuti mazhabnya Kufah, menggunakan ungkapan khofat. Ya, kalau dalam buku lain, jarun. Jar atau khofat, gampangnya itu adalah kasroh. Yang terakhir adalah jazmun. Jazmun itu gampangnya sukun. Ya. Ada empat jenis i'rab. Kalau kita lihat kan yang bagian isim dicontoh di papan tulis, kitabun, kitaban, kitabin, yusafiru, yusafiro, yusafir. Kenapa yusafir tidak ada kasroh? Sebagaimana kenapa kitabun tidak ada sukun? Kita lihat berikutnya. Falil asma'i min zalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka i'rab untuk asma, i'rab untuk isim atau isim memiliki tiga tanda i'rab. Yang pertama rofa, Yang kedua nasab. Yang ketiga khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada isim yang berjazm. Sebagaimana yang kita contohkan di papan tulis, makanya enggak ada contoh untuk sukun pada kitab. Adanya kitabun, kitaban sama kitabin, enggak ada sukun karena sukun itu untuk fi'il. Ya. Kita lihat lagi walil af'ali min zalika, sedangkan i'rab untuk fi'il adalah ar-raf'u, rafa. Wan nasbu, nasab. Wal jazmu, juga jazm. Wala khafdhu fiha, dan ini kebalikan dari isim. Wala khafdhu fiha, dan tidak ada jar pada fi'il. Sebagaimana pada contoh yusafir, yusafiru, yusafiro sama yusafir. Nah, enggak ada yusafiri. Jadi pada isim hanya tiga, pada fi'il juga hanya tiga. Isim dan fi'il kedua-duanya bertemu pada rofa dan nasob. Ya, sama-sama memiliki rofa dan nasob. Ya kan? Dan kekhususan isim, dia ada pada khofat atau jar. Sebagaimana fi'il ada pada jazm. Ini i'rab beserta pembagian jenis-jenis i'rab. Kita langsung masuk ya, biar cepat. Di halaman berikutnya, halaman 82. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Qala al-musannif rahimahullah. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Lirraf'i arba'u alamat. Tadi kita sudah menjelaskan di antara pembagian i'rab adalah rafa, ya. Pembagian pertama. Ini kita sudah mulai masuk ke pembagian-pembagian i'rab. Lirafi arba'u alamat. Rafa itu memiliki empat tanda. Rafa memiliki empat tanda. Jadi di sini kita tidak lagi menerjemahkan rafa itu dhamma. Ya. Tadi hanya takribul faham saja untuk memudahkan dalam memahami rafa itu. Jadi rafa itu apa? Rafa itu ya rafa. Enggak kita terjemahkan menjadi dhamma, ya. Jadi antum bagaimana supaya istilah-istilah nahu itu tidak diterjemahkan secara terjemahan letter like. Jadi bahkan digunakan dalam bahasa Indonesia, oh ini rafa. Jadi rafa itu bukan terjemahan dari dhamma. Kita lihat rafa memiliki empat tanda. Yang pertama ad-dhammatu. Yang kedua al-wawu. Yang ketiga al-alif. Yang keempat an-nun. Rafa memiliki empat tanda. Jadi tanda pertama dhamma, dan ini tanda inti dari rafa. Tanda inti rafa adalah dhamma. Kemudian rafa memiliki tanda cabang, di antaranya al-wau dan alif dan an-nun. Jadi satu tanda intinya yaitu rafa, yaitu dhamma. Tiga tanda cabangnya yaitu alif, al-waw, wal-alif, dan an-nun. Bagaimana maksudnya? Kita lihat. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi. Adapun dhamma, dia menjadi tanda untuk rafa dalam empat hal. Fi arba'ati mawadi. Adapun dhammah, dia menjadi tanda untuk rafa dalam empat hal. Apa saja? Yang pertama, fil ismil mufradi. Pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada satu, baik laki-laki atau perempuan. Bahasa Arabnya lafzun dalla ala wahidin aw wahidatin, sebuah lafaz yang menunjukkan kepada satu hal, baik laki-laki atau perempuan. Ini isim mufrad. Ya, tanda dhammah menjadi tanda rofa untuk yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang bentuk tunggalnya berubah ketika dirubah menjadi jamak. Ya, jadi jamak yang tidak memiliki pola ketika dirubah, jamak taksir. Seperti misalnya kita bilang kitabun, jamaknya apa? Kutubun. Ya kan? Kolamun, jamaknya aklamun. Masjidun, jamaknya masajid. Tidak beraturan, tidak memiliki pola, jamak taksir. Bentuk tunggalnya tidak selamat dari perubahan. Dan tanda dhammah tadi menjadi tanda untuk rofa pada jamak taksir. Tadi rofa isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian wajam ilmu annasi salim, ya. Dan pada jamak mu'annas salim. Apa ini mu'annas salim? Jamak mu'annas salim, jamak mu'annas salim adalah sebuah kalimat, ya. Dallat alal ma' alal jam'iyah, sebuah kata yang menunjukkan kepada banyak dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Dan ini hanya untuk kata perempuan. Ya. Sebagaimana yang sudah diketahui ya, kata dalam bahasa Arab terbagi dua, buat muzakkar dan buat muannas. Buat muannas ciri-cirinya diakhiri oleh ta marbutoh di akhirnya. Seperti kita bilang madrasatun, sayyaratun. Apalagi? Hah? Mistorotun. Ya. Yang lain? Syajarotun. Bakorotun. Nah, setiap yang ada tun-tun di akhirnya, maka itu adalah kata untuk mu'annas. Dan kata yang bentuknya seperti itu, ketika antum rubah menjadi bentuk jamak, maka antum harus menambahi alif dan ta' di akhirnya. Sehingga tadi kita bilang, sayyaratun bentuk tunggalnya ya, sayyaratun. Bagaimana kita rubah menjadi jamak? Iya, sayyaratun. Setelah huruf ro ditambahin alif, kemudian ta marbutohnya diganti ta yang seperti sampan. Sayyaratun. Ini namanya jamak muannas salim. Iya. Kemudian wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan tanda dhammah juga menjadi tanda untuk rafa pada fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apapun di akhirnya. Ya. Fi'il mudhari'. Ya, tadi kita sudah mengetahui fi'il mudhari' itu harus diawali oleh satu dari empat huruf mudhara'ah. A atau hamzah, nun, ya dan ta. Kataba, apa mudhari'nya? Yaktubu. Jalasa, yajlisu. Nasoro, yansuru. Nah, yansuru, yajlisu, yaktubu, ini semua adalah fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan apapun di akhirnya. Tidak ada sambungan di akhirnya wawul jama'ah. Wawul jama'ah terletak pada domir hum dan antum. Yaktubuna dan taktubuna sudah bersambung yaktubunya. Atau ya al-mukhatabah, ya anti, taktubina. Sudah ada sambungan di belakangnya. Jadi harus sama sekali fi'il mudhari yang bersih dari segala hal di akhirnya. Belum bersambung dengan aliful isnain atau wawul jama'ah atau nun niswah atau ya al-mutakal al-mukhatabah. Harus bersih dari itu semua. Jadi empat hal dhammah. Saya ulangi ya. Ini udah mulai serius nih Pak. Tadi serius juga gitu. Cuman ini lebih serius gitu. Kita ulangi dibaca dari awal supaya antum paham. Setidak-tidaknya antum memahami matannya ya. Lirrafi arba'u alamat. Untuk rafa, maksudnya paham ya, rafa itu bagian dari i'rab, ya kan? Bagian pertama dari i'rab. Untuk rafa dia memiliki empat tanda. Yang pertama ad-dhammah. Yang kedua al-waw. Yang ketiga al-alif. Yang keempat an-nun. Ya. Kita bahas dhammah. Yang ketiganya nanti. Fa amma dhammatu, adapun dhammah tanda inti pada rafa, ya. Tanda inti pada rafa. Adapun dhammah fatakunu alamatan lirafi, dia menjadi tanda untuk rafa pada empat jenis isim atau pada empat jenis kata. Jadi ada kata yang dirofakan dengan dhammah, ada yang tidak. Nah, kata-kata yang dirofakan dengan dhammah itu ada empat kata. Yang pertama isim mufrad, semua lafadz mufrad, baik dia itu muzakkar, muannas, ya, atau selainnya, yang jelas dia menunjukkan kepada satu selain dari bentuk al-asmaul khamsah, ya. Al-asmaul khamsah belum kita bahas, jadi jangan dipikirkan, kita hanya membahas yang sudah kita bahas. Semua jenis isim yang menunjukkan kepada satu, maka dia adalah dirofakkan dengan dhammah. Ini yang pertama. Yang kedua, isim apalagi atau kata apalagi yang dirofakkan dengan dhammah, yaitu jamak taksir. Karena di mana ada isim mufrad, pasti di situ ada jamak taksir. Jamak taksir ini tadi apa kita definisikan? Kata yang menunjukkan kepada jamak, tapi tidak memiliki pola ketika dirubah menjadi jamak. Ya, dia berubah pola bentuk tunggalnya menjadi jamak. Seperti kutubun, jamak dari kitab. Kitabun bentuk tunggalnya ketika antum berubah, berubah sudah. Harokatnya berubah. Yang tadinya taknya panjang menjadi pendek, kutubun. Atau kolamun menjadi aklamun. Tambahan hamzah, tambahan alif, harokatnya berubah. Nah ini namanya jamak taksir. Jamak yang butuh hafalan, butuh melihat kepada kamus. Jadi antum jangan sembarangan ketika merubah sebuah kata menjadi bentuk jamak taksir. Ya, misalnya kan asadun, apa ya jamak asadun? Asaduna antum bilang, enggak. Atau antum bilang asadun jamaknya as'adun, sama seperti aklamun. Enggak. Kalau antum enggak tahu, kembali ke kamus, lihat ke kamus. Oh, ternyata jamaknya asadun usudun. Harokatnya saja yang berubah. Yang tadinya a menjadi u. Yang tadinya sa menjadi su, usudun. Nah, itu kita harus kembali ke kamus atau ke buku-buku bahasa Arab. Ini jamak taksir. Dan jamak taksir dirofakkan dengan dhammah. Ya. Apa itu rofa? Rofa itu adalah bagian dari i'rab. Yang ketiga, kata yang dirofakkan dengan dhamma adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Definisinya jamak mu'annas salim apa? Sebuah lafaz yang menunjukkan kepada banyak dengan menambah alif dan ta' di akhirnya. Ketika antum sudah mendengar embel-embel mu'annas, berarti dia untuk perempuan. Berarti bentuk tunggalnya adalah tak marbutoh. Iya, betul sekali. Ya. Sayyaratun. Tadi dicontohkan. Ketika kita rubah menjadi bentuk jamak mu'annas salim, menjadi apa? Iya. Sayyaratun. Naam. Berikutnya, kata yang dirofakkan dengan dommah adalah fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun di akhirnya. Ya. Fi'il mudhari yang di akhirnya belum bersambung, jadi masih murni semua huruf-huruf fi'il. Nasara yansuru, yansuru. Kataba yaktubu, yaktubu. Ini fi'il mudhari yang masih asli, belum bersambung dengan apapun di belakangnya. Tidak ada aliful isnain, tidak ada wawul jamaah, tidak ada ya al-mukhatabah, dan tidak ada nun niswah. Masih murni fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun. Ini yang pertama, tanda yang dommah. Ingat ya, rofa memiliki 4 tanda. Dommah, waw, alif, nun. Kita masih membahas tentang dommah. Masih ada 3 tanda lagi. Dan ingat, tanda dommah itu terjadi pada 4 jenis kata. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, sama fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. 4 tanda. Kita tarik nafas dulu ya. Kita jernihkan pikiran. Pelan-pelan kita. Insyaallah ini mudah ya. Baik, berikutnya kita masuk ke tanda kedua dari rofa. Ingat ya, rofa ada 4 tanda. Sekarang kita membahas tanda yang kedua, yaitu al-waw. Wa ammal waw, qala al-musannif, wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Ya. Adapun waw ini tanda cabang dari rofa, ya kan? Tanda intinya apa? Dhamma. Tanda inti dhamma, tanda inti rofa itu dhamma. Tanda cabangnya ada 3. Yang pertama al-waw. Adapun waw maksudnya huruf waw, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Dia menjadi tanda untuk rofa pada 2 isim, pada 2 tempat, pada 2 jenis kata. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Baik. Jamak mudzakkar salim. Kalau bapak-bapak sudah pernah mengikuti daurah muyassar ya pada bulan-bulan lalu, di sini kita enak menjelaskannya. Mudzakkar salim. Apa itu mudzakkar salim? Apa itu jamak mudzakkar salim? Jadi ini jamak jenis ketiga di antara jenis-jenis jamak. Jamak sudah kita kenal tadi, jamak taksir sama jamak muannats salim. Nah, jamak jenis ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada banyak, dan khusus untuk kata laki-laki karena ada kata mudzakkarnya, dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ya. Ini jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim contohnya muslim. Ya, muslimun ini bentuk tunggal ya, bentuk mufrad. Muslimun. Bentuk muannasnya apa? Bentuk muannasnya muslimatun. Ya. Bentuk muannas tunggal ya. Bentuk muannas jamaknya? Ya, muslimatun. Tambahan alif dan ta. Nah, muslimun tadi kita rubah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan waw dan nun menjadi muslimuna. Muslimuna. Ada huruf waw dan nun di akhirnya. Mudzakkar salim. Apa arti salim? Selamat. Maksudnya bentuk tunggalnya selamat dari perubahan ketika dirubah menjadi jamak. Dan ini tidak terjadi pada jamak taksir. Jamak taksir bentuk tunggalnya sudah berubah ketika dijadikan jamak, seperti yang tadi kita contohkan, qalamun, bentuk tunggalnya qalamun, kita jamakkan menjadi aqlamun, berubah, enggak selamat bentuk tunggalnya. Mudzakkar salim, muslim, kita jamakkan menjadi muslimuna, bentuk tunggalnya masih ada, muslim, hanya ditambah waw dan nun di akhirnya. Ini maksud dari jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim ini dirofakkan dengan waw. Al-waw, muslimuna. Ya, dengan huruf waw. Ini tempat yang pertama. Ya. Kemudian waw fil asma'il khamsah. Tempat kedua yang dirofakkan dengan waw adalah al-asma'ul khamsah. Wahia, apa saja al-asma'ul khamsah? Apa itu al-asma'ul khamsah? Al-asma'ul khamsah disebutkan di sini adalah abuka. Di antaranya abuka, artinya ayahmu, wa akhuka, dan saudara lakimu, saudaramu, saudara laki-laki ya, akhuka, wa hamuka, dan iparmu, wa fuka, mulutmu, wa dhu malin, dan dhu, memiliki, orang yang memiliki malin, harta. Zunya saja ya, malinya tidak. Ini lima contoh dari al-asma'ul khamsah. Antum melihat abuka, ahuka, hamuka, fuka, zuka, zumalin ya, bukan zuka, zumalin. Semua isim tersebut ada huruf waw, ya kan? Ada huruf waw. Dan itulah tanda rofaknya, yaitu ada huruf wawnya itu. Ya. Bukan dengan dommah dia, tapi dengan huruf waw. Nah, jadi di sini sudah nampak bahwasanya tidak benar jika orang menerjemahkan rofak itu adalah dommah. Tapi rofak itu memiliki empat tanda. Ya. Tanda yang paling intinya dommah, dan tanda yang cabangnya ada tiga. Yang pertamanya waw. Dan waw tanda, sebagai tanda untuk rofa pada dua jenis isim. Yang pertama isim jamak mudzakkar salim. Sudah kita terjemahkan dan kita jelaskan apa itu jamak mudzakkar salim. Yang kedua, waw tersebut menjadi tanda rofa untuk al-asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Ya, abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya, ada huruf waw pada lima isim tersebut. Huruf waw tersebutlah menjadi tanda rofa untuk isim al-asma'ul khamsah. Ini tanda cabang yang pertama, al-waw. Wa ammal alif, tanda cabang yang kedua ya, untuk rofa adalah alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyatil asma'i khasatan. Adapun alif menjadi tanda untuk rofa pada jenis isim ganda musanna saja. Ya. Isim musanna saja. Jadi tadi kita sudah membahas pembagian isim berdasarkan jenis bilangan ya. Yang pertama isim mufrad, isim tunggal. Yang kedua langsung jamak. Tadi kita sudah membahas dengan tiga jenis jamaknya. Jamak taksirnya, mudzakkar salimnya, dan jamak muannats salim. Nah, yang sekarang kita membahas isim ganda. Dalam bahasa Arab dinamakan al-musanna, isim ganda. Apa itu al-musanna? Al-musanna adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kepada dua, baik laki-laki atau perempuan. Kalimatun dallat ala isnaini aw isnataini. Sebuah kata yang menunjukkan kepada dua hal, baik laki-laki atau perempuan. Biziyadati alifin wa ya'in, dengan menambah alif dan ya. Dengan menambah alif dan nun, afwan. Biziyadati alifin wa nunin, dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Ya. Ini musanna. Sebuah kata yang menunjukkan kepada dua hal, baik laki-laki atau perempuan, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya, muslim. Apa arti muslim? Satu orang Islam. Kalau kita mau mengatakan dua orang Islam, bagaimana? Isnen muslim gitu. Bukan ya? Tinggal menambahkan alif dan nun di akhirnya menjadi muslimani. Mukmin menjadi mu'minani. Tambahan alif dan nun di akhirnya. Alif dan nun. Alif. Nah, berarti cocok dengan di sini tadi. Wa ammal alif. Kita lihat ke buku. Wa ammal alifu. Adapun alif, alif itu tanda cabang dari rofa ya, jangan lupa. Tanda cabang kedua dari rofa. Wa ammal alif fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Adapun alif, dia menjadi tanda untuk rofa pada isim ganda, pada isim musanna, isim ganda saja, khosotan, khusus hanya pada isim musanna. Muslimani, dia marfu dengan alif ya, karena dia musanna. Yang pertama dhammah empat tempat ya kan, isim mufrad, jamak taksir, muannas salim, al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang dhammah. Yang kedua, dhammah tanda cabang. Tanda inti. Tanda cabang yang pertama, al-waw. Al-waw terjadi atau al-waw menjadi tanda rofa untuk dua jenis isim. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim. Yang kedua, al-asma'ul khamsah. Kemudian tanda cabang yang kedua atau tanda ketiga dari rofa, al-alif. Terjadi hanya pada musanna saja. Apa itu musanna? Isim ganda. Apa definisinya? Isim yang menunjukkan kepada dua, baik laki-laki atau perempuan, dengan menambah alif dan ya, alif dan nun di akhirnya. Atau ya dan nun di akhirnya. Jadi berbunyi ani atau aini. Masjidun, dua masjid, masjidani. Dua mobil, sayyarotani. Dua anak, waladani. Dua buku, kitabani. Angka dua, isnani. Bukan isnan, isnan, isnani. Isnani dua, laki-laki. Kalau dua perempuan, isnatani. Baik, ini tiga tanda untuk rofa. Dhammah, waw, alif. Sisa yang keempat, nun. Silakan dibuka halaman berikutnya. Wa amman nunu fatakunu alamatan. Wa amman nun fatakunu alamatan lirrofi fil fi'lil mudhari. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasatil mukhatabati. Ya. Adapun huruf nun ya, fatakunu alamatan lirafi, dia akan atau dia menjadi tanda untuk rafa pada fi'il mudhari yang bersambung idza tasala bihi, jika dia jika fi'il mudhari tersebut bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir ganda, au dhamiru jam'in atau dhamir jama', au dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannasah al mukhatabah, dhamir untuk perempuan, orang kedua tunggal, anti. Ya, jadi gampangnya gini Pak, biar kita sederhanakan. Huruf nun menjadi tanda rofa pada al-af'alul khamsah. Huruf nun menjadi tanda rofa pada al-af'alul khamsah. Ingat ya, tadi ada istilah al-asma'ul khamsah. Sekarang ada istilah al-af'alul khamsah. Jangan dicampur, artinya akan jauh. Huruf nun menjadi tanda rofa pada al-af'alul khamsah. Apa saja al-af'alul khamsah tersebut? Al-af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain. Apa itu aliful isnain? Alif yang dua. Alif yang menunjukkan pelakunya ganda. Pelakunya dua orang. Yang pertama, baik orang kesat, orang kedua atau orang ketiga. Ya. Atau fi'il mudhari yang bersambung dengan wawul jamaah. Yang bersambung dengan wawul jamaah. Baik hum atau antum. Yang ketiga, fi'il mudhari yang bersambung dengan domir anti. Ya, mukhatabah al-mu'annatsah. Anti. Jadi al-af'alul khamsah itu hanya lima fi'il. Ya, fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain. Berarti ada dua. Apa saja? Yaf'alani sama taf'alani. Ya, aliful isnain yang pertama. Ada dua fi'il yang bersambung dengan aliful isnain. Yaf'alani, taf'alani. Bersambung dengan wawul jamaah juga ada dua fi'il. Apa saja? Yaitu yaf'aluna sama taf'aluna. Ya, ini maksud dari wawul jamaah yang di buku. Kemudian, jika fi'il mudhari tersebut bersambung dengan domir al-mukhatabah al-mu'annasah. Domir yang diajak bicara perempuan satu orang. Berarti domir siapa itu? Domir anti. Berarti satu lagi taf'alina. Pas lima fi'il. Ana ulangi. Al-af'alul khamsah itu polanya ini ya. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'alani, taf'alani. Kemudian yaf'aluna, taf'aluna. Yaf'aluna, taf'aluna. Wawul jama'ah, sebagaimana yang di buku. Domiru jam'in, maksudnya wawul jama'ah. Au domirul mu'annasatil mukhotobah, maksudnya anti. Atau yang kelima, taf'alina. Taf'alina. Ini semua masuk dalam kategori al-af'alul khomsah. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna. Taf'alina. Ini hanya pola. Antum bisa merubahnya ke berbagai jenis fi'il ya. Bisa antum misalnya fi'ilnya yaktubu. Bagaimana antum menjadikan fi'il yaktubu menjadi bentuk al-af'alul khamsah? Siapa yang bisa? Fadol. Fi'il yaktubu dibuat menjadi bentuk al-af'alul khamsah. Yaktubani. Taktubani. Terus? Yaktubuna. Taktubuna, taktubina. Jelas ya? Jadi yang tadi kita hafal itu hanya pola. Antum bisa praktekkan ke semua jenis fi'il. Yajlisu. Bagaimana? Yajlisani. Tajlisani. Yajlisuna. Tajlisuna. Tajlisina. Antum perhatikan. Lima fi'il pada al-af'alul khamsah ini semuanya diakhiri oleh huruf nun. Ya kan? Yaf'ala ni. Taf'ala ni. Yaf'alu na. Taf'alu na. Taf'ali na. Semuanya ada huruf nunnya di akhirnya. Nah, huruf nun inilah yang menjadi tanda ketika dia rofa. Mungkin masih bingung, apa itu rofa? Kita kembali ke yusafiru, lan yusafiro, lam yusafir. Yusafiru ini dalam keadaan rofa. Lan yusafiro dalam keadaan nasab, ini belum kita pelajari nanti. Ini raf'un. Yusafiru Muhammadun, lan yusafiro Muhammad. Ronya dalam keadaan nasab. Lam yusafir Muhammadun. Yusafir sukun dalam keadaan apa? Jazmun. Ya. Karena kita membahas al-af'alul khamsah, berarti kita bahas fi'il. Tadi al-af'alul khamsah kan kita bilang fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnain, yaitu yajlis, yaktuba, yaf'alani, taf'alani, atau wa'ul jama'ah, yaktubun, yaf'aluna, taf'aluna, atau anti, taf'alina, ya kan, lima. Taf'alani, atau yusafiru ya, kita bikin yusafiru. Yusafiru Muhammad, dia dalam keadaan rofa, ya kan. Apa tanda rofa yusafiru? Dhamma. Kenapa dhamma? Kenapa dhamma? Karena dhamma memiliki empat tempat. Di antaranya fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun. Ini mudhari bukan? Mudhari, ya kan? Baik. Sekarang Anda bilang, hadza kitabun. Hadza kitabun juga dalam bentuk rofa. Kitabun dia rofa. Dengan apa rofanya? Dengan dommah. Kenapa? Karena dia isim mufrad, bentuk tunggal. Ya, ada empat tempat penggunaan dommah pada rofa. Di antaranya fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun. Yang kedua isim mufrad. Kemudian apalagi yang duanya? Jamak taksir. Satu lagi jamak muannas salim. Nah, ini kitabun sama yusafiru tanda inti pada rofa. Tanda inti pada rofa. Sekarang kita lihat tadi yang kedua alwaw ya. Alwaw kan setelah dhamma alwaw. Alwaw terjadi pada dua jenis kata. Yang pertama al-asma'ul khomsah, yang kedua jamak muzakkar salim. Baik. Kita bilang gini. Yusafiru, misalnya kita buat contoh yusafiru. Yusafiru al-muslimuna. Al-muslimuna. Yusafiru fi'il. Al-muslimuna fa'il. Fa'il itu harus rofa, harus marfu. Jadi intinya ini harus marfu. Ini rofa ini al-muslimun. Rofa ya. Apa tanda rofanya? Apakah sama seperti dhammah? Tidak. Tanda rofanya al-waw. Ya, karena Anda lihat banyak yang masih bingung kan. Jadi Anda jelaskan lagi. Al-muslimun, tanda rofanya apa? Al-waw. Kenapa bukan nah kan? Atau kenapa enggak fathah atau bukan na? Ini kan kitabun di akhir tuh ada dhammahnya. Yusafiru dhammah di akhir. Nah, pada muslimun kenapa kok waw? Kenapa harus kenapa tidak nun atau tidak fathah, kenapa harus waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Kenapa jamak muzakkar salim? Kembali lagi. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada aturannya, ini aturan. Ketika jamak muzakkar salim dia dirofakkan dengan waw. Kalau nanya kenapa lagi ya sudah kita bubar gitu kan. Kenapa-kenapa terus ya. Kenapa enggak domah gitu. Jelas ya, paham Pak. Ini ketika tanda rofaknya dengan waw. Ketika tanda rofaknya dengan alif. Ya, dengan alif. Kita ambil contoh tadi al-musanna ya. Yusafiru al-muslimani. Ya, al-muslimani. bentuk isimnya dulu antum lihat. Oh, ini isimnya bukan isim mufrad, juga bukan jamak. Dia ada tambahan alif dan nun. Berarti apa jenis isimnya? Musanna. Yusafirul muslimani. Al muslimani juga dia rofa. Apa tanda rofanya di sini? Apakah kasroh pada akhirnya atau dom atau huruf nun pada akhirnya juga? Tidak. Tetapi tanda rofanya apa? Al alif. Al alif tanda rofanya. Ingat, kita masih mempelajari rofa ya. Yang nasab belum, yang jar sama jazam juga belum. Paham ya? Jadi intinya kita boleh sama-sama rofa. Tapi apa dulu rofaknya? Dengan domah kah? Atau dengan alif kah? Atau dengan waw kah? Nah, terakhir nih dengan nun. Tadi Anda bilang fi'il mudori yang bersambung dengan tiga jenis domir. Domir alif isnain. Domir waw jama'ah sama domir ya mukhotobah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Kelima fi'il ini dinamakan al-af'alul khomsah. Mereka dirofa dengan nun. Nah, tadi muslimuna bukan dengan nun, dengan waw. Muslimani yang musana juga bukan nun, dengan alif. Ketika yaktubani atau yang semisalnya, dia dengan huruf nun di akhirnya. Dia rofa, tetapi tanda rofanya dengan huruf nun. Ya. Baik, selesai tentang rofa. Ya, al-af'alul khamsah kalau kita domirkan, jadi domirnya huma sama huma. Ya, huma laki-laki sama huma perempuan. Kan terulang dua kali tuh Pak ya. Huma sama antuma, afwan. Huma sama antuma. Ya. Huma sama antuma. Kemudian hum sama antum. Yang terakhir anti. Ya, ini bagus Bapak ini ya. Jadi al-af'alul khamsah bagaimana domir yang bersambung dengannya? Ada lima. Domir huma, satu. Domir antuma, dua. Domir hum, tiga. Domir antum, empat. Dan domir anti, lima. Itu tadi apa? Itu tadi domir. Domir itu apa? Kata ganti. Ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 kata ganti dalam bahasa Arab. Yang digunakan dalam al-af'alul khomsah pada pembahasan huruf nun sebagai tanda rofa adalah 5 domir saja. Domir huma, domir antuma. Yang kedua. Yang ketiga domir hum. Yang keempat domir antum. Yang kelima domir anti. Ya. Jelas ya? I'rab itu kondisi, Pak. Kondisi perubahan harokat akhir. Ada tiga jenis. Ada rofa, ada nasob, ada khofat, ada jazm. Nah, kita masih membahas di rofa. Dan sudah selesai di rofa. Di nasob nanti insya Allah akan kita bahas. Dan jangan telat ya. Karena kalau antum telat, ini kita membahas nahu murni. Jadi sedikit telat, antum banyak yang luput. Sedikit yang luput sudah linglung kita. Karena ngikut aja kita agak linglung ya. Apalagi ketinggalan gitu. Sebenarnya gak linglung Pak, cuman mungkin agak ini aja. Agak berkali-kali kita jelaskan supaya antum paham. Makanya ketika antum gak paham, tanyakan saja Pak. Karena gak paham sejauh mana antum pemahaman antum gitu. Karena kita belajar buat paham ya. Kita belajar buat paham. Apa itu jamak mudzakkar salim Pak? Ya, polanya apa? Laki-laki. Dengan menambahkan ahsan, masya Allah. Namanya siapa Pak? Abu Musyaffa, Abu Salman, masya Allah. Satu lagi, ya, satu lagi, At-Tajir, Pak Refi ya. Musanna ya, dirofakkan dengan apa? Musanna dirofakkan dengan apa? Dan contohkan. Nggak usah contohnya. Musanna dirofakkan dengan apa? Musanna dirofakkan dengan apa? Masih ada kayaknya itu. Dengan nun, alif, ya. Dengan apa Mas? Jangan ragu-ragu. Dengan alif, ahsan, dengan alif. Ya, jadi bukan dengan kasroh atau bukan dengan nun, tapi dengan alif. Ya. Baik, insyaallah ini akan kita ulang cepat, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.